Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita selalu berada dalam limpahan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita isi Pak hari ini dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita coba untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan karena kita diperintahkan untuk bersegera melakukan kebaikan. Mari kita mencoba untuk mengokohkan kesabaran kita karena hidup ini penuh dengan cobaan. Oleh karena itu sebaik-baik sikap dan tingkah laku adalah bersabar di dalam menghadapi berbagai persoalan. Insyaallah kita akan pasti akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang perumpamaan kebenaran dan kebatilan di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Para pendengar rahimakumullah, salah satu gaya bahasa Al-Qur'an untuk menarik kesadaran kita, menarik perhatian kita dan mencoba untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita di dalam memahami sesuatu adalah dengan gaya bahasa perumpamaan, misal atau ibarah. Di dalam keterangan ayat 24 sampai 25 ini, yang menariknya adalah Allah ingin menggambarkan kepada kita tentang kebenaran itu, ya, gambarannya laksana atau seperti sebuah pohon, ya. Pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya menancap kokoh di tanah, dahannya berjuntai-juntai indah di udara, daunnya yang rimbun dan lebat yang mampu untuk menaungi manusia, buah-buahnya begitu sangat harum dan manis sehingga siapapun yang membutuhkannya bisa mendapatkannya. Begitulah perumpamaan kebenaran, perumpamaan bagi orang-orang yang melakukan kebenaran di dalam kehidupannya. Bahwa orang yang selalu melakukan kebaikan itu ibarat akar pohon yang kuat menancap ke dalam tanah. Selama dia berpegang kepada kebenaran, selamanya dia tidak akan pernah tercabut dari akarnya, tidak akan pernah tumbang tercabut dari akarnya karena begitu kokohnya pendiriannya. Selama seseorang melakukan kebenaran, maka dirinya akan sangat indah bagaikan cabang dan ranting pohon yang menjulang-julang di angkasa, indah untuk dilihat oleh orang. Setiap orang akan senang berteman dengannya, setiap orang akan merasa sangat berbahagia dengannya. Dan orang-orang yang melakukan kebenaran dan selalu teguh konsisten di dalam berpegang kepada kebenaran, orang seperti ini adalah orang yang selalu menjadi tempat naungan orang lain, sama seperti pohon yang memiliki dedaunan yang rimbun yang mampu meneduhkan, memberi tempat naungan bagi orang-orang yang ingin bernaung di bawahnya dan memberikan mereka buah-buahan yang segar pada saat orang membutuhkannya. Begitulah perumpamaan orang yang baik, yang selalu akan indah, yang selalu memiliki rasa optimisme yang tinggi, yang selalu akan menjalani kehidupan ini bersama dengan orang lain dan saling cinta mencintai satu sama lain, karena mereka adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini adalah menceritakan di awalnya itu adalah alam tara kaifa daraballahu masalan. Ketika Allah berfirman dengan memakai kata-kata alam tara, tara di sini diartikan artinya tidakkah kamu memperhatikan, atau bisa diartikan tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memberikan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan dibahasakan sini adalah kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah di sini dibahasakan syajaratun thayyibah. Maka untuk di awal dari ayat ini memakai kata taro. Tentunya taro di sini asal katanya ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Ro'a ya ro'a anta taro. Artinya apa? Artinya dibutuhkan di sini adalah mata, kacamata keimanan kita untuk melihat itu. Sebab kenapa? Sudah 15 abad yang silam Allah menurunkan ayat ini, maka tidak bisa kita membuktikan dengan bukti fisik, tapi perlu kita menerima walaupun tidak ada bukti fisik, karena ini merupakan wahyu ataupun kalamullah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah maka kita ketika Allah berfirman, Allah ingin membuktikan atau memberikan perumpamaan dalam pembuktian itu bagaimana tentang kebenaran dan bagaimana tentang kebatilan. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kalimat thayyibah itu, ada yang menafsirkan menurut Ibnu Abbas mengatakan kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah, dan syajaratun thayyibah itu adalah mukmin. Ada pendapat Mujahid lagi atau Ibnu Jureh mengatakan kalimat thayyibah itu adalah iman, dan syajaratun thayyibah itu adalah orang mukmin sendiri. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan inna masalal iman kama sali syajaratin sabitatil iman urukuha wassalatu asluha wazzakatu furu'uha wasyamu aghsanuha wa ta'adza billahi nabatuha wa husnul khuluq warquha warquha wal kaffu an maharimillahi samratuha. Maka di sini lebih jelaskan lagi bahwasannya perumpamaan orang yang beriman itu kata Allah seperti syajaratin sabitatil iman. Itulah yang dikatakan tadi syajaratun thayyibah. Kalau pohon yang bagus itu sudah jelas asluha sabit, kokoh dia, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi. Itulah yang menggambarkan tentang keimanan. Keimanan artinya ibaratkan akar pohon itu memang betul-betul mengakar dia. Sedangkan sholat itu adalah asalnya, asal kita untuk melakukan atas dasar keimanan kita. Zakat itu adalah cabangnya, sedangkan puasa itu adalah rantingnya. Dan ta'adza billahi nabatuha artinya orang yang tidak menjalankan perintah Allah itu adalah yang tumbuh. Dan kebaikan husnul khuluq, akhlak itu juga adalah hal yang tumbuh. Artinya itu adalah sebagai daunnya. Daun itu bisa berganti, bisa tumbuhnya bagus, bisa tumbuhnya tidak bagus, disebabkan oleh sikap dan perilaku manusia tersebut diibaratkan seperti daun. Maka daun itu bisa saja berganti, hari ini jatuh dia berganti yang lebih bagus lagi. Begitulah Allah membuatkan perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan tersebut. Dan telapak tangan ini adalah samratuha. Samratuha artinya telapak tangan ini kalau kita menjalankan perintah Allah, maharim Allah itu artinya hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dibolehkan, itulah kita akan mendapatkan buahnya nanti. Itulah hasil dari pohon yang sangat bagus. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Kepada pendengar rahimakumullah, kembali kalau kita perhatikan tentang dari sisi gaya bahasa yang dipergunakan Al-Quran, maka ini memberikan inspirasi kepada kita bagaimana Allah membuat perumpamaan agar kita mudah mengingatnya. Sebagaimana di penutup akhir ayat ini Allah mengatakan la'allahum yatazakkarun, agar kamu itu, agar mereka itu sadar, mengerti dan selalu ingat dengan perumpamaan yang Allah berikan. Banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Qur'an, ya, masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah, orang-orang yang berinfak itu sama seperti orang yang menanam benih, ya, ditanam sedikit tapi yang dihasilkan adalah berlipat kali ganda. Begitu juga di dalam Allah membuat perumpamaan orang-orang yang melakukan tindakan syirik di dalam kehidupannya itu sama seperti laba-laba yang membangun rumahnya. Masalul lazina yunfiquna masalul lazina takhazu min dunillahi awliya aka masalil ankabuti ittakhazat baita, ya. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, rumah laba-laba itu adalah sebobrok-bobrok rumah yang paling lemah. Begitulah perumpamaan orang yang melakukan tindakan kesyirikan. Begitu juga dalam surat Ibrahim ini Allah menggambarkan tentang bagaimana perlakuan sikap baik itu sama seperti pohon yang baik. Artinya, pada saat kita melihat pepohonan, maka hendaklah kita teringat bahwa inilah perumpamaan yang Allah berikan kalau kita melakukan kebaikan. Sudah ada di antara kita, sudah ada bukti-bukti kekuasaan Allah dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk selalu ingat kepada Allah dari berbagai ciptaannya. Tinggal hanya kita lagi, apakah kita mau menyadarkan diri kita, karena Allah sudah berusaha keras menyadarkan kita, baik dengan melalui Al-Quran, melalui pengutusan Rasul-Rasulnya, begitu juga dengan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi sungguh suatu hal yang sangat menggenaskan dan sangat ironis, bahwa ternyata ada ayam yang mati di lumbung padi. Begitulah gambaran orang yang sesat di tengah-tengah keramaian hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu tersadar dengan segala hidayah yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, karena kalau kita tidak sadar, maka hasil yang buruklah yang akan kita dapatkan nantinya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.